Yakobus paus 3. Para semeton, saking pantaran para semeton, sampunang akeh sane memanah dados guru. Santukan irago sampun sami pada uning, mungwing guru punika, pacang ketepasin antuk tetepasan sane abotan ring anake sane lianan. Santukan irago sareng sami puniki, sering ngardi iwang. Sapesiro sanitan iwang sejeroning bebaosan, ipun sampun kewastanin sampurna, tur ipun meresidayang ngereh sikian ipune. Bungut kudane kepasangin pedangal, mangde ipun nyak tinut ring irago, tur irago meresidayang merintah ipun manut ring separimanah iragane. Maliho indayang je, cingakin kapale punika, yadian kapale punika kelintang ageng, tur kampehang angin sane barat, nanging ipun presido kereh antuk kemudi sani alit pisan, manut separi manah ijuru mudi. Kadi asa punika taler lidahai punika, yadiastu lidahai punika kelintang alit, nanging meresidayang nyumbungang, paindikan-paindikan sani ageng-ageng. Indayang mangkin malih pekayunin genine punika. Yadian ipun katon kalintang alit, nanging ipun meresidayang munang alase sani jimbar. Lidahai punika tanbino sekadi geni, ipun satmake sekadi jagat sani bek medaging kiwangan. Ipun ngelikub sikian iragane, tur ngelikub sikian iragane antuk kecorahan. Ipun ngeseng sekuub urip iragane antuk geni, sane rauh ipun saking neraka. Sewatek satu alase, sarwo paksi miwah satu sane ngerayang, miwah satu nering segarane, sami preside keebohang antuk imanusa. Nanging durung nanin wenten jadmo sane yidayang ngebohang layahnya ni. Lidahai punika sujatine kelintang galak tur tanside ke perintah. Ipun bak ngedaging wisye sane ngemademan. Irago ngluihang ide sang aji penembahan iragane antuk lidah. Nanging antuk lidahai punika taler irago nemah sane kekardi manut gambar ide sang yang widiwasa. Saking cangkeme sane asiki punika, wetu temah miwah puji suksmo. Paindikan-paindikan sane sekadi asa punika, ring pantaran pare semeton, tan pisan-pisan patut. Punapike wenten kelebutan toyo sane asiki, pacang utuang toyo sane manis, miwah toyo sane pahit, pare semeton, punah piwen dan punyan al, mebuah saitun, wiaden punyan anggur, ngemedalang woh al, kadi asapuni ketaler, kelebutan toyane sane pakeh, dan je ngemedalang toyo nyem. Punah piwen dan ring pantaran semetone, sane ucak sano miwah midep, ipun patut muktiang indike punika, antuk laksanan ipune sane becik. Melantaran solah nyane, sane kesinahang antuk alap asor, miwah kewicaksanan. Yening semeton medue pekayunan iriati, turwantah ngulahang sikian kewanten, sampunang jo semeton nyumungang rago, tur sampunang mogbog arepe ring kesujatian. Kewicaksanan sane kadi asa punika, boyojo kewicaksanan sane saking swarga, nanging saking jagate puniki, medal saking angkaran manusane, inggih punika saking setan. Santukan ring dijojo wenten iriati, miwah indik ngulahang dewek kewanten, irike jago wenten iyeg miwah sekancaning kedursilan. Nanging yening kewicaksanan sani saking luur punika kepingarep pisan nirmala, selantur ipun seneng ngardi dame, ajar ngindap munyi, bek medaging sih kapiolasan, miwah metingkah solah sane becik, tan meruang-ruangan, tur tan mapi-mapi. Paindikan-paindikan sane becik, dados pikoleh saking tetanduran sane kesambah, antuk anake sane ngardi tentrem raharjo, sejeroning sutrapti rahayu.